masih bisa goyang sama-sama lagi ya. Biar damai, biar gak ada tawuran. Saya kasih lagu yang cukup melankolis buat Anda semua. See you.